pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini, Sabtu 10 Maret 2018, dibacakan Ilham dan Kamal. Gerak Aceh minta kasus jalan provinsi di Kawai Aceh Barat dituntaskan. Bakal calon rektor baru Universitas Tengku Umar ditetapkan. Nyak Sandang pemegang obligasi Selawah RI001 ingin naik haji. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Nyak Sandang pemegang obligasi atau surat utang Selawah RI001 tertanggal 9 Oktober 1950 yang ditandatangani Raden selaku Wedana Jalang kala itu berharap dalam sisa-sisa usianya masih bisa berkesempatan menunaikan ibadah haji. Dari Banda Aceh, M. Nasir Yusuf melaporkan. Nyak Sandang mengatakan hanya satu keinginannya untuk menunaikan ibadah haji. Kalau pemerintah mau memberikan fasilitas naik haji itu, ia mengaku siap. Sebab ketika obligasi itu ia beli seharga Rp100.000 pada tahun 1950, Nyak Sandang yakin bahwa surat utang itu akan dibayar kembali setelah 50 tahun kemudian. Apalagi katanya yang mengajak untuk membeli obligasi tersebut adalah Tengku Muhammad Daud Bereh alias Abu Daud Bereh. Karena beliau seorang ulama dan umara, ia mematuhinya. Apalagi dana yang terkumpul tersebut terbukti dibelikan pesawat terbang. Ia mengaku hingga saat ini belum ada tanda-tanda pembayarannya, meski dana obligasi itu yang digunakan untuk membeli pesawat Selawah RI001 dan kemudian menjadi cikal bakal lahirnya perusahaan penerbangan Garuda Indonesia saat ini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh, Zulkifli M. Ali atas nama Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayah Sandang atas upayanya menyelamatkan dokumen obligasi yang merupakan bukti otentik kecintaan rakyat Aceh terhadap NKRI. Syederalun, Senat Universitas Tengku Umar atau UTU kemarin menetapkan bakal calon rektor baru yang akan dipilih untuk periode 2018-2022. Balon yang ditetapkan sebanyak 4 dari 5 calon yang mendaftar sebagai bursa kandidat menyusul akan berakhir tugas rektor lama tanggal 26 Mei 2018. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan. Penetapan bakal calon dilakukan dalam rapat Senat UTU di kampus setempat dipimpin Ketua Senat Dr. Tengku Ahmad Yani dan dihadiri seluruh anggota Senat serta Ketua Panitia Pemilihan Dr. Komala Pontas. 4 nama yang ditetapkan itu sebagai bakal calon ke depan diteruskan ke Kementestekdikti untuk ditetapkan kembali menjadi calon guna dipilih pada tanggal 30 April 2018. 4 kandidat yang ditetapkan sebagai bakal calon adalah Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, rektor saat ini, Dr. Tengku Ahmad Yani, wakil rektor 3, Dr. Isha MSI, wakil rektor 2 saat ini, dan Dr. Alfizar, wakil rektor 1 saat ini. Sementara seorang lain yang juga mendaftar dinyatakan gugur oleh Senat adalah Dr. Edward Shah, Dekan Perikanan dan Ilmu Kelautan saat ini. Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor UTU, Dr. Komala Pontas mengatakan, setelah melalui 3 tahapan yang dimulai dengan pengumuman penjaringan, pendaftaran bakal calon, dan seleksi administrasi, maka Panitia Pelaksana menyampaikan hasil kerjanya kepada Senat Universitas. Syederalun, Gerakan Anti Korupsi atau Gerak Aceh Barat mendorong pengusutan kasus proyek jalan provinsi di Kecamatan Kawai 16 agar tuntas. Pasalnya jalan yang dibangun tahun anggaran 2017 dengan plot anggaran 4 miliar rupiah lebih kini kondisi sudah hancur. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan. Koordinator Gerak Aceh Barat Edi Saputra kemarin menemui Kajari Aceh Barat Ahmad Sahrudin serta menyerahkan berkas laporan dan bahan-bahan proyek yang diduga merugikan keuangan negara. Kajari ketika menerima berkas laporan dari Gerak turut didampingi Kasih Pidana Khusus Fahrul Rozi. Edi mengatakan kasus ini awalnya sudah pernah dilaporkan pada Januari lalu ke Polres Aceh Barat, tetapi karena proses hukum mulai diselidiki jaksa, sehingga kini gerak kembali mendorong jaksa lebih serius dalam mengusut kasus proyek jalan tersebut. Dikatakan dalam proyek jalan tersebut diduga pengerjaan yang diragukan dengan kualitas aspal serta pelaksanaan. Padahal jalan baru saja rampung, tetapi kini malah hancur-hancuran dan menjadi tanda tanya masyarakat Aceh Barat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun Polisi Sektor Babur Rahman Aceh Tenggara meminta kepada Ali Muhammad pelaku penikaman penghulu Kute Tuah Musadi, Kecamatan Babur Rahmah, untuk menyerahkan diri kepada aparat kepolisian setempat. Dari Kota Cane, Asnawi melaporkan. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Gugun Hardi Gunawan didampingi Kapolsek Babur Rahmah, Ibda Jusra mengatakan mereka sedang memburu Ali Muhammad warga desa Tuah Musadi yang juga pelaku penikam penghulu Kute Tuah Musadi. Polisi sudah mendeteksi tempat persembunyian tersangka. Polisi meminta kepada tersangka Ali Muhammad agar segera menyerahkan diri kepada aparat kepolisian terdekat secepatnya. Seperti diberitakan sebelumnya, penghulu Kute Tuah Musadi, Rul Amri, ditikam di warkop desa tersebut pada Selasa 27 Februari pukul 7.30 pagi. Akibatnya korban mengalami luka tusukan di bagian perut sebelah kanan dan pinggang sebelah kiri, sehingga terpaksa dilarikan ke IGD Rumah Sakit Sahudin, Kota Cane. Sedaralun, nelayan Aceh Singkil kerap kesulitan masuk Kuala Gabi, pintu keluar masuk menuju pelabuhan tradisional di Jembatan Tinggi Pulau Saru, Kecamatan Sikil, Aceh Singkil. Penyebabnya, jalur pelayaran buatan tersebut tidak dilengkapi penanda, sehingga nelayan kesulitan mencari mulut muara ketika pulang melaut malam hari. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Kondisi ini cukup membahayakan keselamatan nelayan. Nelayan harus menerobos ombak di laut dangkal dengan resiko bot tersangkut untuk mencari mulut kuala yang sulit terlihat akibat gelap malam serta tersamar oleh rimbunan pohon cemara. Tidak adanya penanda di mulut muara Kuala Gabi, tempat keluar masuk perahu, dikeluhkan nelayan yang pulang melaut malam hari. Nelayan mendesak pihak terkait segera memasang penanda seperti lampu suar yang bisa terlihat dari kejauhan. Seorang nelayan, Joni, mengatakan karena tidak ada penanda, nelayan harus keliling mencari mulut muara saat malam hari. Kuala Gabi merupakan pintu keluar masuk utama jalur pelayaran bot nelayan serta bot tujuan Singkil Pulau Banyak dan sebaliknya. Sedaralun, Kejaksaan Negeri PD mulai mengusut dugaan penggelembungan harga pengadaan tanah untuk sarana olahraga pada Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga PD. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Sesuai daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA 2016, bahwa dana yang terkuras pada sarana olahraga tersebut sekitar 6,3 miliar rupiah, antara lain lapangan sepak bola di Kecamatan Gelumpang Minyak, Gampung Rapana, Kecamatan Mutiara, dan Gampung Pantai Garut, Kecamatan Indrajaya. Kepala Kejaksaan PD, Effendi SHMH, mengatakan Kejari PD masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan markup 3 pengadaan tanah untuk lapangan sepak bola. Rinciannya, lapangan sepak bola Kecamatan Gelumpang Minyak, Kecamatan Mutiara, dan lapangan sepak bola di Kecamatan Indrajaya. Menurutnya, hingga kini Kejaksaan telah meminta keterangan sebagai bentuk klarifikasi terhadap sistem pengadaan tanah untuk lapangan sepak bola tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 10 Maret 2018. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sedaralun, wassalam.